lah sing dicontoh balangku ada 5 niki bahaya. Musim-musim pemilu ngoten niki lak nyuwun sewu. Setan, gemit, iblis niku mboten purun manggon teng wit-witan. Glunga kabeh, soalnya napa kalah karo gambare caleg. Isin. Delok gambare caleg merenges cangkeme. Ngelem-ngelem awake dhewe. Tahu nggak gambar? Pengen apa tu? Jilbabnya api. Salah Mas Solikin. Salah jilmu, Solikin. Jilbabnya kayak di sini. Lawang gambar calon pasang teng wit-witan ditulisi jujur amanah terpercaya. Wong ngelem kok awake dhewe. Kudune sing ngelem niku wong liya napa awake dhewe? Wong liya. Ajen nyalet nyedak kiai. Ndelalah kiai iki yo gampang diapusi. Caleg nyedak kiai, kiai nyedak caleg. Napa caleg nyedak kiai? Mergo pengen dipilih karo kiai lan jamaah. Napa kiai nyedak caleg? Nyuwun sewu, biasane mergo pengen nguntal amplop e caleg. Mila kula pesen sedulur-sedulur kula NU. Ampun diapusi. Kiai niku suwe-suwe mun dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik. Masuk, Dik. Iman-iman lho, Pak. Pun sing cakar-cakaran benteng Jakarta mawon. Jam 5 sore. Pak Mahfud niku lak bojone jamaah kula. Jam 5 sore niku Pak Mahfud niku masih ada di kantornya Pak Jokowi. Bahwa wakil presiden Pak Jokowi niku Pak Mahfud. Kula dikabari kali bojone Gus dongake Bapak alhamdulillah dipilih kali Pak Jokowi. Wau pun gawe surat teng pengadilan Sleman pun patos SKCK pun ditimbali kali menterine kayak ngukur seragam sesuk ajeng daftar teng KPU. Jam 5 sore. Bar maghrib ganti. Lu kabeh mungkin balik teng kodoke Allah, teng ketentuane Allah. Dadi nyuwun sewu, lah kok saged wonten pripun, Gus? Pun iku urusane kok mriku, mboten urusane jenengan. Sing penting awake dhewe teng ngisor niki ampun bubrah gara-gara perbedaan pilihan Jokowi maupun Prabowo. Sing dadi sapa mawon muga-muga ora dadi pemimpin sing bosok kados dingendikake kali Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Rusake negara mergo rusake pemimpin. Mila nganti ibu-ibu balong sesok milih caleg mergo duit mergo amplop awas. Kanjeng Nabi dawuh ar-rasi wal murtasyi finnar sing nyogok karo wong sing disogok padha-padha ning neraka. Ibu jenengan milih pundi nyogok napa disogok? Kok muslimat njaluk disogok niku pripun? Malah sogok-sogok. Mulai miris nih, ya Allah. Wong NU kok mau dimanfaatke tok. Yen ajeng nyalok nyedak kiai, delalah kiai ini yo gelem dicedaki. Begitu dadi, nyuwun sewu kiai ra wani ngandani, soalnya napa pun biasa dipakani karo caleg. Niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Kula niku ngeman banget menawa ten kiai-kiai diapusin ku ya Allah, mbok aja. Ngen kula niku Pak pengajian rutin malam Minggu Paing, sinten mawon angsal rawuh. Sinten mawon? Wingi terakhir niku Pak Tommy Suharto kali Mbak Titik Suharto, Mami Suharto, Eno Suharto do tindak teng pondok. ngomong kali kula, angsal mboten melu pengajian oleh, tapi enggak usah bawa atribut partai. Aku ngerti kowe wong berkarya. Mlebu pondokku ora usah nganggo atribut partai. Ndelok ana pengurus sing ngeyel, diusir Pak kali panitia ning kula. Mulih. Ora apa. Di tempat kami tidak ada atribut partai. Kowe melu ngaji silakan. Wong nggonku ngaku PKI gelem ngaji oleh kok. Niku bare tak antemi PKI kok ngopo. Semuanya boleh, tapi jangan sampai kemudian kiai diatur. Mila saat ini jenengan sing mboten seneng kali Pak Ma'ruf umpamane. Kula niku risih Pak delok pemberitaan di media nih. Wong-wong diwawancarai. Sapa wakile Jokowi? Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Niku lak jangkar banget ran duwe duga. Nggih napa mboten? Wong niku rois am. Maka salah satu nyuwun sewu, kula ki ya seneng ya bunga senenge mergo wong NU dicalonke. Bungae nyuwun sewu, sekelas rois am wong cilik nyeluk Pak Ma'ruf sak geleme dhewe mokraf Ma'ruf mokraf Ma'ruf. Emane teng mriku kula, Pak. Maka kemudian dilanjutkan fasadul bilad bi fasadil umara. Fasadul umara bi fasadil ulama. Rusake pejabat niku mergo rusake ulama. Mila niki kudu melu ulama sing tenanan. Sakniki kabeh kok ngakune ulama. Ngaji ngawur mawon ngakune ulama. Wingi ngaku sinten kok saking Bandung. Nafsirke wa wajadaka dhalang fahada. Dengan mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk orang yang tersesat sebelum dikasih petunjuk. Kaya ngono kok dieloni kuwi cangkem apa? Bo. Kotak infak ku dhisik. Hei, kotak infak ku selamatan. Kan kesusu ndremis wae. Ora diceluk kok. Jilbabe pinggal ya. Oren. Mulih sih, para kincil sana dulu ya. Infaknya mengge, ganggu mawon. Iki niate ngaji apa mulai sumbangan, Pak? Seragammu apik, Le. Lunas napa, Jare? Jadi ada tulisannya NB dan balik no. Rusai negara bergerak rusai ulama. Musim pilpres pilek ngata ini Pak, gampang banget mengatasnamakan Forum Ulama Indonesia, mengatasnamakan Ijtima, mengatasnamakan Ulama Muda, mengatakan Persatuan Ulama, Perkumpulan Ulama. Kok gampang mengaku ulama. Jamaah kula teng pondok niku nyuwun sewu. Aja sekali-kali nyeluk abahmu iki kiai Hadrotil Mutaromin dan lain sebagainya isin. Kula niku lak paling raseneng ngomongke nasar. Bapak kula teng Lampung niku ora tahu ngompra tahu ngendikan mbah-mbah niku kula niku sapa kan biyen ora tahu ngomong. Kulon niku lak asline Ponorogo lahir teng Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kulon niku Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibune setan. Kulon niku ora tau ngerti nasab kula teng Ponorogo niku sinten. Sing kita bapak kulon niku tiyang Jetis. Sampai satu ketika kula ngaji wonten pasareanipun Betara Katon. Lembu Kanigoro niku adine Lembu Kenongo. Lembu Kanigoro niku dadine Betara Katong, Lembu Kenongo niku dadine Raden Patah. Niki tak Kakang Adi saking Brawijaya 5 Kediri. Betara Katong diutus teng yuk teng Ponorogo, merga teng Ponorogo enten tokoh Hindu yang menyebarkan agama Hindu. Sinten Ki Ageng Kutu sing gawe reyok Ponorogo. Ki Ageng Kutu niku minggat saka Majapahit. Mergo mboten terima Brawijaya 5 Rabi kali Putri Campa. Brawijaya 5 niku tiyang Hindu, Rabi kali Putri Campa putusane Kanjeng Wali supaya ngislam ke Majapahit. Ki Ageng Kutu mboten terima lunga teng Ponorogo. Nyebarke agama Hindu teng Ponorogo. Mila awale reyok niku sakjanjane sindiranipun Ki Ageng Kutu marang Brawijaya 5. Ndas macan dhuwure ana dadak merak. Ndas macan niki diibaratke Raja Brawijaya 5, dadak merak niki putri Campa. Tegese napa raja kalah karo wong wedok ayu. Awal-awale lak niku. Begitu kula ziarah teng makame Bathara Katong, juru kuncine niku kula pak kula aturi monggo jenengan mang tahlil. Begitu rampung tahlil sing donga jenengan mawon Gus. Mboten jenengan mawon Mbak, mboten. Lah napa Mbak kula mboten wani wong jenengan niku putune Mbah Hasan Besari. Akhire kula penasaran. Nembe telepon bapak kula kula takoni, "Pak, napa leres? Awake dhewe niki trahe Mbah Hasan Besari Tegal Sari." Bapak mboten jawab. Soale bapak niku kan biyen paling mboten seneng ngomongke nasar. Napa bedane kiai karo habib? Yen habib niku nasab, kiai niku nasib. Nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Apalagi dengan nisab. Jadi nasab, nasib, nisab niku ora ono bandingane. Akhire kula ketemu-ketemu Duriah Tegal Sari, begitu didelok ternyata leres. Mbah Anom Besari duwe anak namine Mbah Muhammad Besari, duwe adik namine Ja'far Shodiq. Mbah Muhammad Besari niku duwe anak 9. Salah sijine sinten Mbah Yai Ilyas, anak nomor 7 saking Mbah Muhammad Besari. Ilyas niku duwe anak salah sijine niku Hasan Besari. Tegal Sari niku kondang-kondange biyen jamane Mbah Hasan Besari. Pondoke niku santrine 16.000. Santrine kondang-kondang termasuk Ronggawarsito, Pujangga Keraton Solo, termasuk Lari Yogyo, anake Sultan Hamengkubuwono kali, sinten Abdul Hamid. Abdul Hamid niku sinten rikala mondok teng Ponorogo namine Abdul Hamid. Begitu kondur teng Yogyo namine komplite sinten Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponorogo. Pangeran di Ponegoro Ponorogo. Niku santine Mbah Hasan Besari. Lah, napa wong tua kula niku ora gelem babarke babakan nasab? Soale abah niku dawuh, ora ana artine le kowe gedhe mergo nasab. Isin karo Allah. Mila kula mbiyen niku lucu, Pak. Ajeng rabi anake kiai top saking Kudus. Mun lamaran. Begitu lamaran kula mantuk kula mikir, dadi mantune wong top ki kepenak. Ora kepenake ten pundi? Lah aku sesuk iso dadi wong top, wong-wong bakal ngelokke yo lumrah miftah kae dadi top mergo maratuwane wong top. Tapi lah kula ora iso ngetop, mesti dilokke halah maratuwane ngetop kok mantune ora iso ngetop. Akhire lamarane kula batal. Akhirnya kula donga, "Ya Allah, kula tak ngrabi anake wong sing biasa-biasa mawon. Syukur-syukur sing gampang tak aku sih." Melukui bro. Jadi lah mertua ni kau biasa, kau ngetop. Jauh sini kau alhamdulillah orang ngetop orang beban. Soalnya mertua ni kau biasa. Begitu kau lamar, kalau mertua kau orang ngerti kau sini ditolak. Bang kau lamar kali bang tua. Orang ngerti lah bapak kau kiai. Kau lamar dia ditolak. Kau ni kau rabi mergo kepepet. Mateng bisik matamu ngamur mateng bisik. Kiai yang mateng bisik matamu. Emangnya aku codot. Tegese kepepet niku sakjane kula dereng karep rabi. Mergo umur kula nembe 24 taun, kula pengen rabi umur 20 taun. Tapi kula kepeksa rabi soalnya napa? Kula sering dilokke kali kanca-kanca kiai gara-gara kula sering pengajian ular-ular manten nasihat pernikahan. Kamu kok kula dereng rabi? Dilokke kali kanca-kanca kiai kuwi rong rabi kok wani ngandani wong rabi. Nggih kula jawab yo ora apa-apa. Buktine Mbah Mudin kae kurang tau mati mbudal ke jenazah. Apa Mbah Mudin kudu mudar dhisik ta yo? Akhirnya kula lamar niku ditolak. Gara-gara apa? Sudah punya pekerjaan? Belum. Sudah selesai kuliah? Belum. Sudah punya gaji? Belum. Lah kok ngomong? Lah awakmu ki ora megawe lili. Dek wani ra bisa anak bojomu mau pakani apa? Wah, kula muntap. Calon mertua, rungokno kupingmu. Langsung kula dalili ngopo? Asyakku fir rizki, syakku fir rozi. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar saya belum bekerja, benar saya belum punya gaji, tapi saya punya rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah illa 'ala Allah rizquha. Dabah mawon niku ana rezekine. Jenengan ora usah nyangsik rezeki kula. Antong niku ning jero godhong gedang, ora nyambut gawe wong dekem lemu. Antong kae meneng wae lemu. Soal besok anak istri saya makan apa bukan urusannya urusan saya tapi urusan Allah. Jenengan dari calon mertua kudu paham wong rabi ku mbukake dalan nuru. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Mertua kula bingung lho arep ditampa calon mandune kok ngiyelan. Ora ditampa kok ganteng men. Bila karo solikin ganteng aku. Lah mila nyuwun sewu. Lah iso niku nyuwun sewu sing duwe nasab gedhe iki ora usah takabur mergo nasabe. Sing ora duwe nasab gedhe santai mawon. Bagaimana anak cucumu menjadi nasab yang baik? Lah saat ini jenengan rumangsa ora duwe keturunan kiai santai mawon. Jenengan tindak mriki diniati tirakat. Pengajian gelar kloso, gelar terpal tanpa tendo. Wong anggarane cekak. Adem-adem jenengan tahan. Ora apa-apa, diniati tirakat. Lungguh sing kepenak. Kaya ibu-ibu niki lho subhanallah. Ayem banget pengajian yang ngarepe kiai ngarep dhewe tungkae slonjorke. Subhanallah. Jane yo ora apa-apa, mung kula batin apa ora rumangsa tungkakmu mletek-mletek. Selandai, tetap ini dulu. Iya. Kita ya asam urat gitu. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Purun kula tambani. Gampang asam urat iki. Jenengan mungkin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urat. Remuk wae kok. Lah dalu menika ra dongakne. Senajan to ra dene nasab kiai tak dongakne muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Lan delok saka nasab Pak Ma'ruf itu istimewa. Nasabe nyambung sampai Syekh Nawawi Al-Bantani nyambung sampai Siti Fatimah radhiyallahu an. Putranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki kudune wong-wong sing nasabe cilik-cilik niku ora kok ngremehke no mboten. Lah iso yo belajar ngaji berguru kepada mereka baik yang nasab biologisnya itu bagus maupun nasab ideologisnya itu bagus. Maka kenapa Pak Said selalu mengatakan wong ngaji di dalam Nahdlatul Ulama ilmunya itu harus bersanad kudu nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saat ini kon ngaji tenanan mboten purun, kon golek guru ora gelem. Ngajine mung karo radio. Radio niku ana swara ora ana rupa. Sak ngerti kula sing ana swarane ora ana rupane niku salah siji ni entut. Mila kon jenengan ngajine karo swara tanpa rupa berarti gurune entut. Mila dadi fitnah sing jenenge entut iku dadekke fitnah. Soale napa sing entut sapa sing mambu sapa? Bila kula jadi kelingan dawuhipun Gus Robert, putranipun Gus Mik nomor 3. Agus Tijani Robert Saiful Nawas. Putrane Gus Mik niku jenenge boys-boys apik-apik niku. Agus Tijani Robert Saiful Nawas. Agus Sabut Panoto Projo. Jenenge apik-apik. Lah anak kula jenenge Dawa.

nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi oh ah oh eh oleh ini mlaku terus Siti Hawa yang golekin Nabi Adam nyanyi lagu ini di Alphalen sayang apa kowe krungu orang ketemu golekin mlaku terus sampai saya ketahuan pernah ketemu nyanyi meneh lagu ini via paling aku loro hati orang menurut misah lagu ini cah ini ngerti ya ditinggal rapi hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki ayo rene gendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa wa ghafir lana ma madon ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safatu li kulli haulim minal ahwali muntah ini rah ketemu golek-golekan nganti akhirnya barong atus tahun kan jenab yadam kemutan teng pintu suargo ono tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan jenab yadam dungo neng dungo neng mikir ambil ngung jaman sama no kita wis dibayar urung le apa doanya Nabi Adam? Ya Allah ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibales kali Allah. Adam, selamat. SMS Anda diterima. Lawang kaya ngono kok diomong sesat karo Evi Effendi ku tapi lak biwasa to. Soalnya apa? Orang merguru karo sing pas milo nyuwun sewu rusake pejabat niku mergo rusake ulama milo ibu-ibu bapak-bapak lak golek kiai-kiai sing apik tenan le bocah-bocah ansor lak ngaji karo kiai sing jelas sanad ilmune supaya napa mboten tersesat ilmu tanpa guru-gurune setan salah milih guru-gurune bakul krupuk tenan mesake langsung minggat tok. Ya dodol ra apa-apa, Bro. Ndi wong e mong. Langsung mulang. Langsung julak karo ibu mesake tak oleh kerupuk. Dadi bojomu. Wafasadil umara bifasadil ulama rusak yang mergau ulama ya melu-melu rusak lah ini yang kulau pedeni yang kulau pedeni nih, yang terakhir nih ayo timnya infak siap-siap dan ini selawatan apa kamu ngutur saya tak kemandu wafasadil ulama lah ini yang bahaya bihum biljah wal mal rusake ulama, rusake kiai, mergo seneng jabatan, mergo seneng bondo. Lah kula khawatir wong-wong sing ra seneng karo Pak Ma'ruf niku menuduh seolah-olah Kiai Ma'ruf itu cinta dengan jabatan. Kula berhusnuzon bahwa kersane Pak Ma'ruf niku dadekke wakili Pak Jokowi karena memang keadaan yang mengharuskan beliau untuk menjabat wakil presiden. Ya ora ana salahe, biyen Gus Dur malah dadi presiden. Tapi ora jaminan dadi, contohnya biyen Mbah Hasim Mbok Usadi dadi wakil Ibu Mega yo ora dadi. Dadi nyuwun sewu, aja suudzon. Awake dhewe teng Indonesia niku aneh. Karo wong Islam suudzon, karo wong kafir husnudzon. Karo kiai suudzon, karo pejabat husnudzon. Niku ora kena kuwi. Karo wong Islam suudzon. Kulo yo nyuwun sewu nek kalau Habib Rizik niku biyen kulo ora seneng banget. Saat ini ya biasa-biasa mawon. Tapi awake dhewe ora kena suudzon wong padha-padha wong Islame. Karo Habib Rizik suudzon, karo Ahok husnudzon. Belani mati-matian. Mila kulo matur biyen, mon iki kali bocah kulo di live ter Facebook, kulo matur. Jaman biyen Gus Nuril niku dadi panglima berani mati. Kula ngewangi Gus Nuril. Kula pendereke Gus Nuril. Soale napa? Jaman sakmoten Gus Nuril belani Gus Dur. Rikala rame karo Habib Rizik, kula melu Gus Nuril. Soale napa sing dibelani Gus Dur? Saniki nyuwun sewu wingi enten pendereke Gus Nuril mara teng pondok kula ajeng gawe patriot Garuda Nusantara. Deklarasi teng Yogyo. Gaweane Gus Nuril, kula ngomong aku nolak. Aku mau. Soale napa? Lah wong sakniki Gus Nuril malah bengok-bengok ngarep dhewe mbelani Ahok. Kula ya mau. Wong karo wong Islam suudon, karo Ahok malah husnudon. Karo kiai suudon, karo pejabat husnudon. Kudune karo kiai niku husnudon, karo pejabat waspada. Pejabat itu perlu diwaspadai. Wong apik karo wajar pemilu tok. Ono calok ora iki. Oke, diamet mesti. Masyaallah. Dadi nyuwun sewu kula matur. Ampun suudzon kali Kiai Ma'ruf. Jenengan milih monggo, ora milih milih liyane yo ora apa-apa. Sing penting akur-akur mawon. Yen apa mboten, Bu? Sumi, tenangno pikirmu. Rondo apa sak? Oh, kata rondo ini. Ono tangis kelayung-layung, tangisi rondo, atine bingung. Nangis saben bengi, turu dewi, rono singancan. Ditumpai arang-arang, rondo. Oh ya. Saat ini ngaji kebangsaan, kados Pak Kiai ngendikan babagan Islam Nusantara, kula generasi Islam Nusantara untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saat ini Pak Said Agil itu entek-entekan diserang karo wong gara-gara Islam Nusantara. Padahal itu wong jane itu Pak. Tapi wong radong perkara nahwu sehingga kemudian apa ngonek-ngonekke Pak Said Sagel ngene iki. Mila jenengan sing kula ajak selawatan riyin, tapi infake siap-siap. Sadurunge kula selawatan, ibu-ibu kula atur. Sesuk ning kuburan men padang ning alam barza. Niku wonten pepadang. Pepadange jenise wonten 3. Siji sentir, loro petromak, telu PLN. Kira-kira tiang balok ngersake sentir napa PLN? PLN. Sing nyemplungi kotak infak 5.000 banter-bantere 10.000 niku sante. 10.000 nganti 50.000 niku Petromax, 100.000 munggah niku PLN. Jenengan mau ngersaki sentir napa PLN? Kok dadi sentir iki ngopo? Iki ya lucu, pengajian delok kiai ana kotak infak nyemplungi 1.000. Basan tindak Surabaya kebun binatang delok munyok sangune 100.000. Delok kiai sangune 1.000, delok munyok sangune 100.000. Berarti luwih larang kiai napa munyok? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyok? nyalang tenan. Keterlaluan. Ayo, pengen selamatan model tua apa model nom? Nom. Kembang-kembang kantil manten manyar direng bedil ana jelerek tibon jendil aku kaget cekelan kini mbok ira kini wae sing nang ngono kuwi wong NU niku pak selawatane modele macam-macam niku lha nggih bener selawatane ku piye mawon lebu padha karo jenengan ngombe obat ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu ana kalane ngombe obat niku lek nganggo banyu nganggo gedang ana kalane nganggo sego ana kalane nganggo telitong sapi turute sing penting iso lebu. Ayo mungkin siapke siapke kula ajak selawatane wali songo mawon dan mungkin paham dengan Islam Nusantara selawatannya kalau kerti kali ini mau selalu ala Nabi Muhammad. Kok petugasnya kan? Woi, para kimcil nanti kau ngomong alah ngambek, mau ke susu siap beli kenal dia. Oh cik ngising mengisi kemerdekaan Indonesia dengan Islam Nusantara karya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kok malah sampe kok batangan sih wedok mau nanti. Trauma matamu trauma. Oh, selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina sing bengoke banter tak dongake utange lunas amin sing ora bengok mulih meteng amin. Allahumma salli wa sallim aku mau selawatnya apa, aku mau suara-suara aku mau kata, eh pap, aku mau nyandut ya Allah, Allah, Allah ajarane wali songa warna-warna tadi buruk banget sih kejuburan oke ajarane lesa ngono keduran mudun ya ra iso. Sedang. Nah, mulai to piye? Ajarane wali songo warna-warna. Zikir talem kirim donga lakono. Maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bagaimana kok malah merusak suasana? Orang kau lagi munyuk atau plak atau blok. Sangit dia aku. Tenang no bae. Gua lak sing gampang mau tabi ra iso mau tabi. Ketuplak, ketuplok, ketuplak. Ra masuk, Dik. Wis meneng. Bayaran ora jelas meneng gae. Sing nyekel mic mohon selamatan. Komisen jenggotan ini lah jenggot itu sunah dinu lah kumis itu langsung sunah dikerok al-fitrah itu khomsatun al-khomsatun minal fitrah kumis dikerok kuku dikerok bulu ketiak sunahnya dicabuti jadi ibu-ibu bapaknya pun tersaing sawah kok sakit sunah rasul gawajun bojumwa. Terus lajeng khitan itu hukumnya nggih sunah. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan niku hukumnya nggih sunah. Tapi ingat dicukur dhewe. Ora kok Mas Solikin malah moro ning salon. Badhe napa Mas Solikin badhe cukur. Cukur napa? Malah nganggo krimbat barang. Jiji. Ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali Jogo pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno Allahumma salli wa sallim sayyidina wa daimatan mulkilai wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musrik ditinggal no podon derek ajarani wali songong Allahumma salli Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi malam Jumat ahli kubur buka lawang jaluk kiriman sayap songko Al-Qur'an nanging wong donya ahli kubur podo nangis brebes miling. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan daimatan bidawami. Kulo sowan nang pangeran, kulo miji rencang tanpa sana tanpa kadang. Bondo kula ketilaran. Allahumma salli wa sallim sayyidina daimatan bidawami. Yen manungsa sampun pejang uwal saking griya sawang, najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Allahumma ilmillahi salatan daimatan bidawami. Terakhir, senajan ber bondo sarung ombong, anak bojo moro tua, yen wes nguruk banjur lunga. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana sallu ala Nabi Muhammad. Ngerti dong, wah ini ngintikake FF yang dikit dulu apa? berarti wong sing memperingati Mauludan niko berarti memperingati kesesatan Nabi Muhammad. Kuwi dosa iki. Kuwi berarti dolane kurang ado. Turune kurang bengi. Kopine kurang kenceng. Wis ae. Apa ra ngombe manis gitu ya. Sadem gitu ya. Kalau ini ngaji yang dulu tentu lo kadang juga kalau jamaah tawannya kopi itu mulai orangnya seterus orang-orang itu apa di sini banget ini ya kan kok mbak ya begini Bapak Ibu rahimakumullah, sedulur-sedulur kula MPJN Om Balong ingkang minulya. Oh, kula aturke babagan Islam Nusantara. Niki PBNU hari ini dibuli habis-habisan gara-gara orang-orang yang tidak paham dengan Islam Nusantara. Bahkan seorang ustazah terkenal masyhur kondang idolanya ibu-ibu mengatakan Islam Nusantara itu tidak ada dalilnya. Islam itu hanya Islam rahmatan alamin, tidak ada Islam Nusantara. Lah niku jenenge gagal paham utawa pahami salah. Sinten sing ngomong niku? Mamah. Mamah. Pasamane melu wong balonge juane mamah. Lah lah. Mamah atuh kae mlepek-mlepek. Mama, iya papa. Mama jangan keluar rumah. Kenapa papa di luar rumah panasnya ngentang-ngentang? Mama balik tidak pun ditandur papa. Papa temun di ngimpal teletong. Papa solikin, papa solikin. Ya, moga-moga solikin panjang umur. Amin. Wong sadurunge mati solikin lho.